Mitra Bisnis dalam talk show yang membahas rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada tahun depan yang ditayangkan secara nasional, Kwik Yan Gi begitu gigih mempertanyakan dasar-dasar perhitungan subsidi BBM yang telah diterapkan pemerintah selama ini. Pasalnya, Kwik Yan Gi menilai rakyat yang notabene sebagai pemilik minyak mentah yang disedot dari bumi Indonesia juga punya hak untuk mengetahui. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Kwik Yan Gi. Baik, Pak Kwik. Sebenarnya jawaban apa yang Bapak inginkan dari pihak pemerintah terkait dengan penetapan harga BBM bersubsidi, Pak? Ya, artinya saya ingin kebenaran dulu sebelum menyusun. Kalau orang mau menyusun kebijakan yang begitu ramai dibicarakan, itu kan mesti mengerti dulu yang dibicarakan itu apa, gitu. Karena mereka menggunakan istilah subsidi berkali-kali, sehingga saya hanya tanya yang diartikan subsidi itu apa. Tidak bisa jawab, kan? Lalu saya tanya lagi, subsidi itu adalah selisih negatif dari hasil penjualan dengan harga pokok. Betul apa tidak? Nah, sekarang apa betul harga pokoknya itu melebihi 4.500? Nah, ini kan kita diskusi. Coba sebelum bicara soal macam-macam, dampaknya macam-macam, kita bicara dulu tentang strukturnya itu bagaimana, gitu. Kan rakyat masih tahu itu subsidi itu betul, apa bohong, apa bagaimana. Nah, di situ udah macet. Jadi yang ingin saya dengarkan itu strukturnya harga pokok bagaimana gitu. Jadi dengan kata lain, Bapak menginginkan rakyat juga memahami seperti apa dasar dari harga BBM bersubsidi jadi Rp4.500 per liter seperti sekarang ini ya, Pak Kwik? Iya, betul persis ya. 4.500 itu ditentukan atas dasar apa? Ini kalau untuk orang yang belajar ekonomi perusahaan, itu sebenarnya tingkat satu udah ngerti itu. Tapi kalau tidak pernah belajar ekonomi perusahaan, belajarnya yang moneter, yang enggak wah yang hebat-hebat itu ya, yang enggak ngerti, mungkin ngerti, tapi kalau tidak mengerti, mendengarkan penjelasan itu kan lalu jelas kan. Nah, kalau menurut versi Bapak, harga 4.500 per liter itu seperti apa hitung-hitungannya, Pak? Berdasarkan ketika harga minyak di luar itu $60. Nah, di sini kenapa kok begitu? Karena $60 itu kan gini loh. Menurut saya mereka itu dulu caranya berpikir begini. Jadi ketika harga $60 itu kan dinaikkan dari 2.700 menjadi 4.500. Kita kan masih ingat. Nah, waktu itu dikatakan sekarang setelah bensin premium itu menjadi 4.500 sudah tidak ada subsidi. Kenapa? Sebab kalau ketika itu 1 US dollar sama dengan 10.000, itu kan sama dengan $60 kali 10.000 per barrel dibagi 159. Itu minyak mentahnya lalu ditambah dengan biaya penyedotan, biaya lifting, refining, dan transporting. Itu kalau dihitung waktu itu klop, jatuhnya 4.500 per liter. Sehingga dengan demikian tidak ada subsidi. Gitulah. Sekarang ini harga minyaknya 80. 80 dia bilang lah, kan mesti dinaikkan lagi gitu. Lah pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kok harga minyak mentah di luar negeri yang dijadikan landasan minyak itu kan milik kita. Minyak mentah kan milik kita gitu. Demikian Kwik Yan Gi, saya Dinda Natasha.